lubang, lubang yang lama, lubang baru terbuka. Tutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, sana rata sini lubang. Gali ah. Di tahun baru utang-utang oleh lo rek. Tidur enak makan. Gali gali gali gali gali lubang. Gali gali gali gali gali lubang. Gali lubang, lubang yang lama, lubang baru terbuka. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, karena rata sini lubang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali lubang. Gali gali gali gali gali lubang. Gali gali gali gali gali.